melalui sendiri. Resah mengusik kabur, tak kuasa ku terjerat rindu. Semenjak kita berpisah, keraguan semakin pasrah. Lembar yang baru, mungkin pandangmu menggugah tabir penutup pipiku, mendambah peluk kasihmu dahaga tanur mariku. Dapatkah kesempatan tersisa, harap dan kenyataan akankah menjelma, kan menjelma, kan menjelma, kan menjelma, kan menjelma. Kesempatan, ciptakan bahagia.